Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 569. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Kelanjutan dari sebelumnya. Adalah Ibnu Abi Sumailah disifatkan orang yang berpikiran luas dan bersopan santun. Maka beliau masuk ke tempat Abdul Malik bin Marwan. Lalu Abdul Malik berkata kepadanya, "Berbicaralah." Ibnu Abi Sumailah menjawab, "Apakah yang aku bicarakan? Sesungguhnya engkau tahu bahwa tiap-tiap perkataan yang diperkatakan oleh pembicaranya adalah berakibat buruk, kecuali adalah perkataan itu karena Allah." Maka menangislah Abdul Malik, kemudian berkata, "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau. Senantiasalah manusia itu ajar mengajari dan nasihat menasihati." Lalu laki-laki tadi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bahwa manusia pada hari kiamat tiada terlepas daripada kepedihan kepahitan manusia. Tiada terlepas daripada kesedihan pahitnya dan melihat keburukan padanya. Selain orang yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan dirinya." Abdul Malik lalu menangis, kemudian berkata, "Tidak boleh tidak. Akan aku jadikan kata-kata ini suatu contoh di pelupuk mataku selama aku hidup." Diriwayatkan dari Ibnu Aisyah bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf mengundang para fuqaha Basrah dan para fuqaha Kufah. Lalu kami masuk ke tempatnya dan masuklah Al-Hasan Al-Basri sebagai yang penghabisan dari orang yang masuk. Maka berkata Al-Hajjaj kepada Hasan, "Selamat datang kepada Abu Said," panggilan kepada Al-Hasan. Mari dekat saya. Kemudian Al-Hajjaj meminta kursi, lalu diletakkan di samping kursi kebesarannya. Lalu Hasan duduk di atas kursi itu. Al-Hajjaj bersoal jawab dengan kami dan bertanya kepada kami. Ketika ia menyebutkan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, lalu ia mengatakan yang tiada baik kepada Ali, dan kami pun mengatakan yang tiada baik kepada Ali, karena mendekatkan diri kepada Al-Hajjaj dan takut dari kejahatannya. Dan Al-Hasan diam saja, menggigit ibu jarinya. Lalu Al-Hajjaj bertanya, "Hai Abu Sa'id, apakah sebabnya aku melihat engkau berdiam diri saja?" Al-Hasan menjawab, "Tidak ada akan aku katakan." Al-Hajjaj menjawab, "Terangkanlah kepadaku menurut pendapatmu tentang Abi Turab," panggilan kepada Ali radhiyallahu an. Al-Hasan menjawab, "Aku mendengar Allah yang Maha Mulia menyebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, dan tidak kami jadikan kiblat yang engkau berada padanya, melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang surut ke belakang. Sekalipun hal itu berat, kecuali bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Tiada Allah menyia-nyiakan keimananmu. Sesungguhnya Allah itu penyantun dan penyayang kepada manusia." Surat Al-Baqarah ayat 143. Maka Ali itu termasuk orang yang ditunjuki oleh Allah daripada ahli iman. Aku mengatakan, Ali itu putra paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikawinkannya dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha, orang yang paling dikasihinya dan mempunyai barokah yang terdahulu dengan Islam yang telah terdahulu baginya daripada Allah. Kemudian tidak akan sanggup dan tiada seorang pun dari manusia sanggup mencegahnya. Dan tiada yang akan menghalangi antara Ali dan barokah itu. Aku mengatakan, jikalau adalah bagi Ali itu bencana, maka Allah yang menolongnya. Demi Allah, aku tiada memperoleh kata-kata yang lebih adil dari ini. Maka tampaklah marah muka Al-Hajjaj dan berubah. Ia berdiri dari kursi kebesaran dengan keadaan marah, lalu masuk ke rumah di belakangnya dan kami pun keluar. Berkata Amir As-Sa'bi, beliau hadir pada majelis itu, lalu aku pegang tangan Hasan, seraya aku berkata, "Wahai Abu Sa'id, engkau membuat Amir marah dan memanaskan hatinya." Al-Hasan menjawab, "Dengan perkataanku, wahai Amir, manusia mengatakan, Amir As-Sa'bi itu orang alim penduduk Kufah. Engkau datangi setan dari setan-setan manusia. Engkau berkata-kata dengan dia menurut hawa nafsunya. Engkau dekati dia menurut pendapatnya. Celaka engkau, hai Amir. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Kalau engkau ditanya, lalu engkau benarkan, atau engkau diam, lalu engkau selamat." Amir menjawab, "Wahai Abu Sa'id, engkau telah mengatakan kata-kata itu dan saya mengetahui isinya." Al-Hasan menjawab, "Yang demikian adalah lebih berat alasannya ke atas diri engkau dan terlalu besar akibatnya." Ibnu Aisyah yang meriwayatkan ini berkata, "Al-Hajjaj mengirim utusan memanggil Al-Hasan. Tatkala Al-Hasan masuk ke tempatnya, lalu Al-Hajjaj bertanya, 'Engkaukah yang mengatakan, diperangi oleh Allah kiranya mereka yang membunuh hamba-hamba Allah di atas dinar dan dirham?' Al-Hasan menjawab, 'Ya.' Al-Hajjaj bertanya lagi, 'Apakah yang membawa engkau kepada yang demikian?' Al-Hasan menjawab, 'Apa yang diambil oleh Allah atas apa? Atas para ulama dari janji-janji, supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya.'" Al-Hajjaj berkata, "Hai Hasan, tahanlah lidahmu atas dirimu sendiri. Awaslah bahwa sampai kepadaku daripadamu apa yang aku tiada suka. Nanti aku ceraikan antara kepalamu dan tubuhmu." Diceritakan orang bahwa Hutaib al-Jayyad dibawa orang kepada Al-Hajjaj. Tatkala Hutaib masuk ke tempat Al-Hajjaj, maka Al-Hajjaj menegur, "Engkau, Hutaib?" Hutaib menjawab, "Ya." "Tanyakan apa yang tampak bagimu." "Bahwasanya aku telah berjanji dengan Allah di sisi makom Ibrahim 3 perkara. Kalau aku ditanya, niscaya aku benarkan. Kalau aku mendapat bahaya, niscaya aku sabar. Dan kalau aku memperoleh sehat walafiat, niscaya aku bersyukur." Al-Hajjaj bertanya, "Apakah katamu tentang diriku?" Hujat menjawab, "Akan aku katakan bahwa engkau termasuk musuh Allah di bumi. Engkau binasakan segala kehormatan dan engkau bunuh orang dengan semata-mata tuduhan." Al-Hajjaj bertanya lagi, "Apakah katamu tentang Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan?" Hujat menjawab, "Akan aku katakan bahwa ia lebih besar dosa dari engkau. Dan sesungguhnya engkau itu suatu kesalahan dari kesalahan-kesalahannya." Berkata yang meriwayatkan, Lalu Al-Hajjaj mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, siksakanlah dia. Berkata yang meriwayatkan, maka sampailah siksaan kepada Hudaid, sehingga pecah tulang punggungnya. Kemudian mereka buat tulang punggung itu atas dagingnya, dan mereka ikatkan dengan tali. Kemudian mereka panjangkan sepotong-sepotong, sehingga mereka tarik-tarikan dagingnya. Mereka tiada mendengar Hudaid mengatakan sesuatu pun. Berkata yang meriwayatkan, lalu sampailah, lalu disampaikan kepada Al-Hajjaj bahwa Hudaid dalam keadaan nafas yang penghabisan. Maka Al-Hajjaj berkata, keluarkanlah dia dari tahanan itu, lalu lemparkanlah di pasar. Berkata Ja'far yang menceritakan cerita ini, lalu datanglah aku kepada Hudaid bersama sahabatnya, seraya kami bertanya kepadanya, Hudaid, adakah engkau mempunyai keperluan? Hudaid menjawab, seteguk air. Lalu mereka berikan kepadanya air seteguk. Kemudian ia meninggal. Dan Hudaid itu adalah putra berusia 18 tahun. Rahmat Allah berlipat ganda kiranya kepadanya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Hubairah, wali negeri Irak, mengundang para fuqaha, penduduk Basrah, penduduk Kufah, penduduk Madinah, penduduk Syam, dan para qori'nya. Lalu ia bertanya kepada mereka dan bercakap-cakap dengan Amir As-Sa'bi. Apa saja yang ia tanyakan kepada Amir As-Sa'bi, ia memperoleh padanya pengetahuan. Kemudian Umar bin Hubairah menghadap kepada Al-Hasan Al-Basri, lalu bertanya kepadanya. Kemudian ia berkata, keduanya ini laki-laki penduduk Kufah, yakni As-Sa'bi, dan ini laki-laki penduduk Basrah, yakni Al-Hasan. Lalu ia menyuruh penjaga pintunya supaya menyuruh keluar semua orang. Dan tinggallah ia dengan As-Sa'bi dan Al-Hasan. Lalu ia menghadapkan mukanya kepada As-Sa'bi seraya berkata, hai Abu Amir, panggilan kepada As-Sa'bi, bahwa aku adalah kepercayaan Amirul Mukminin di Irak, pegawainya dan orang yang diperintahkan mematuhinya. Aku dicoba dengan rakyat dan haruslah aku menjaga hak rakyat. Maka aku suka menjaga mereka dan menjanjikan apa yang membaikkan mereka serta nasihat kepada mereka. Kadang-kadang sampai kepadaku dari segolongan penduduk negeri hal yang tidak menyenangkan yang aku dapati pada mereka. Lalu aku ambil sebagian dari pemberian mereka. Aku letakkan pada Baitul Mal, dan niat hatiku akan aku kembalikan kepada mereka. Maka sampailah kepada Amirul Mukminin bahwa aku telah mengambilnya dengan cara yang demikian. Lalu beliau menulis surat kepadaku untuk tidak mengembalikannya. Aku tidak sanggup menolak perintahnya dan tidak melaksanakan isi suratnya. Sesungguhnya aku adalah orang yang diperintahkan mematuhinya. Maka adakah atas diriku menanggung akibat tentang ini dan hal-hal lain yang serupa dengan ini? Sedangkan niat hatiku padanya adalah menurut apa yang telah kusebutkan tadi. As-Sa'bi berkata, lalu aku menjawab, diperbaiki kiranya oleh Allah akan Amir. Sesungguhnya sultan atau penguasa itu bapak yang salah dan yang benar. As-Sa'bi meneruskan ceritanya, amat gembiralah Umar bin Hubairah dengan jawabanku itu dan amat menakjubkan hatinya. Aku melihat kegembiraan pada wajahnya setelah ia mengucapkan, falillahilham, maka bagi Allah segala jenis pujian. Kemudian Umar bin Hubairah itu menghadapkan mukanya kepada Al-Hasan seraya bertanya, "Apa yang akan engkau katakan, wahai Abu Sa'id?" Al-Hasan menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar perkataan Amir yang mengatakan bahwa ia kepercayaan Amirul Mukminin di Irak, pegawainya dan orang yang diperintahkan mematuhinya. Aku dicoba dengan rakyat dan harus menjaga hak mereka, menasihati mereka, dan menjanjikan apa yang membaikkan mereka. Hak rakyat itu harus bagi engkau, dan hak engkau untuk menjaga mereka dengan nasihat. Sesungguhnya, aku mendengar Abdurrahman bin Samrah Al-Quraisy, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memimpin rakyat lalu tidak dipeliharakan dengan nasihat, niscaya diharamkan oleh Allah surga kepadanya. Diriwayatkan Al-Baqi dan telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Amir mengatakan bahwa aku kadang-kadang mengambil dari pemberian mereka dengan maksud kebaikan dan perbaikan bagi mereka, dan supaya mereka kembali kepada ketaatan. Lalu sampai berita kepada Amirul Mukminin bahwa aku mengambilnya atas cara yang demikian. Maka beliau menulis surat kepadaku untuk tidak mengembalikannya. Maka aku tidak sanggup menolak perintahnya dan tidak sanggup melaksanakan isi suratnya. Hak Allah itu lebih perlu dari hak Amirul Mukminin. Hak Allah lebih berhak ditaati, dan tak ada ketaatan bagi makhluk pada perbuatan maksiat kepada Khalid. Maka kemukakanlah kitab atau surat Amirul Mukminin di atas kitab Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau dapati bersesuai dengan kitab Allah, maka ambillah. Dan kalau engkau dapati berselisih dengan kitab Allah, maka campakkanlah. Wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya hampirlah akan datang kepadamu utusan Tuhan, seru sekalian Allah alam, yang akan menghilangkan engkau dari kursi kebesaran engkau dan mengeluarkan engkau dari kekuasaan istana engkau kepada kesempitan kuburan engkau. Maka engkau tinggalkan kekuasaan engkau dan dunia engkau di belakang engkau, dan engkau datang kepada Tuhan engkau, dan engkau bertempat atas amalan engkau. Wahai Ibnu Hubairah, bahwasanya Allah melarang engkau jadi Yazid. Catatan Yazid bin Abdul Malik, khalifah waktu itu. Dan Yazid tidak melarang engkau dari ketaatan kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya, aku memperingatkan engkau akan keperkasaan Allah yang tiada tertolak dari kaum yang zalim. Lalu Ibnu Hubairah menjawab, sesungguhnya engkau lemah, hentikanlah dari perbuatan yang tiada engkau sanggupi, wahai Syekh. Tinggalkanlah daripada menyebutkan Amirul Mukminin. Sesungguhnya Amirul Mukminin itu mempunyai pengetahuan, mempunyai kekuasaan, dan mempunyai kelebihan. Sesungguhnya ia telah diangkat oleh Allah. Apa yang telah diangkatnya mengurus umat ini? Karena Allah mengetahui tentang dia dan apa yang diketahuinya dari kelebihan dan keniatannya. Al-Hasan menjawab, wahai Ibnu Hubairah, hitungan amalan atau hisab itu dari belakang engkau. Cemeti dengan cemeti dan kemarahan dengan kemarahan. Dan Allah itu mengintip, wahai Ibnu Hubairah, sesungguhnya engkau, jikalau engkau menjumpai orang yang menasihati engkau tentang agama engkau dan membawa engkau kepada urusan akhirat engkau, itu lebih baik daripada engkau menjumpai orang yang memperdayakan engkau dan mencoba engkau. Lalu Ibnu Hubairah bangun berdiri dan kelihatan marah kepada mukanya. dan telah berubah warnanya. As-Sa'bi berkata, lalu aku mengatakan, hei Abu Sa'id, engkau telah memarahkan Amir dan telah menusuk hatinya. Engkau haramkan kepada kami kebaikan dan silaturahmi. Al-Hasan menjawab, pergilah kepadaku, hai Amir As-Sa'bi. As-Sa'bi menerangkan, lalu dikeluarkan kepada Al-Hasan hadiah-hadiah yang megah dan barang-barang yang berharga. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi. Ia memandang rendah kepada kami dan kami menjadi tersingkir. Maka adalah Al-Hasan itu berhak tentang apa yang diserahkan kepadanya. Dan kami berhak diperbuat demikian kepada kami. Tiadalah aku melihat orang seperti Al-Hasan pada ulama-ulama yang sudah aku lihat, melainkan seperti orang Persia Arab yang baik di antara orang-orang yang berbuat baik. Dan apabila kami menghadiri suatu pertemuan, maka ia menonjol di atas kami. Ia berkata karena Allah Azza wa Jalla, dan kami berkata untuk mendekati diri kepada mereka. Amir As-Sa'bi menyambung lagi, saya berjanji dengan Allah, tiada akan mengunjungi lagi sultan atau penguasa sesudah majelis ini. Nanti aku condong kepadanya. Muhammad bin Wasik masuk ke tempat Bilal bin Abi Burdah atau Amir Basrah. Lalu Bilal bin Abi Burdah bertanya kepadanya, apakah katamu tentang Qadar? Muhammad bin Wasik menjawab, tetanggamu adalah penghuni kuburan, maka bertafakurlah tentang mereka. Sesungguhnya mereka itu sibuk, tiada waktu memikirkan tentang Qadar. Dari As-Safi'i radhiyallahu an yang mengatakan, diberitahukan kepadaku oleh pamanku Muhammad bin Ali yang mengatakan bahwa aku menghadiri majelis Amirul Mukminin Abi Ja'far Al-Mansur. Pada majelis itu ada Ibnu Abi Duaib dan wali negeri Madinah waktu itu Al-Hasan bin Zaid. Muhammad bin Ali meneruskan ceritanya. Maka datanglah orang-orang kabilah Abi Dzar Al-Ghafari atau Al-Ghafariyun mengadu kepada Khalifah Abi Ja'far tentang sesuatu dari perbuatan Al-Hasan bin Zaid. Al-Hasan bin Zaid menjawab, wahai Amirul Mukminin, tanyakanlah tentang hal mereka pada Ibnu Abi Duaib. Berkata yang menceritakan, lalu Khalifah bertanya kepada Ibnu Abi Duaib, di mana beliau berkata, apakah katamu tentang mereka itu, wahai Ibnu Abi Duaib? Ibnu Abi Duaib menjawab, aku naik saksi bahwa mereka itu orang-orang yang menghancurkan kehormatan manusia, yang banyak menyakitkan manusia. Berkata Abu Ja'far, sudah kamu dengar? Orang-orang Ghafariyun itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, tanyakanlah kepada Ibnu Abi Duaib dari Al-Hasan bin Zaid. Lalu berkata Khalifah, hai Ibnu Abi Duaib, apa katamu tentang Al-Hasan bin Zaid? Ibnu Abi Duaib menjawab, aku naik saksi bahwa Al-Hasan bin Zaid menghukum dengan tidak benar dan ia menurut hawa nafsunya. Abu Ja'far berkata, hai Hasan, engkau telah mendengar apa yang dikatakan Ibnu Abi Duaib tentang dirimu. Beliau itu guru yang soleh. Lalu menjawab Al-Hasan bin Zaid, wahai Amirul Mukminin, tanyakanlah kepadanya tentang dirimu. Maka Abu Ja'far bertanya, apakah katamu tentang diriku? Ibnu Abi Duaib menjawab, maafkanlah aku, wahai Amirul Mukminin. Berkata Abu Ja'far, aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, melainkan aku harap engkau menerangkan kepadaku. Ibnu Abi Duaib menjawab, engkau hanya aku. Engkau tanya aku dengan nama Allah, seolah-olah engkau tiada mengenal diri engkau sendiri. Abu Ja'far berkata, demi Allah, terangkanlah kepadaku. Ibnu Abi Zaid menjawab, aku naik saksi bahwa engkau mengambil harta ini daripada yang bukan haknya, lalu engkau serahkan kepada orang yang bukan pemiliknya. Aku naik saksi bahwa kedzaliman itu tampak di pintu engkau. Berkata yang menceritakan, maka bangunlah Abu Ja'far dari tempat duduknya, lalu meletakkan tangannya pada kuduk Ibnu Abi Zuaid dan menggenggamnya. Kemudian ia berkata kepada Ibnu Zuaid, demi Allah, jikalau tidaklah aku duduk di sini, niscaya akan aku ambil orang Persia, orang Rom, orang Thailand, dan orang Turki di tempat ini dari engkau. Berkata yang menceritakan, maka menjawab Ibnu Abi Dhuaib, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah memerintah Abu Bakar dan Umar, keduanya mengambil kebenaran dan membagi dengan persamaan. Keduanya memegang kuduk orang-orang Persia dan Rom dan mengecilkan hidung mereka atau menghinakan mereka. Berkata yang menceritakan, lalu Abu Ja'far melepaskan kuduk Ibnu Abi Dhuaib dan membiarkan beliau pergi sambil berkata, demi Allah, jikalau tidaklah aku mengetahui bahwa engkau orang benar, niscaya engkau aku bunuh. Ibnu Abi Dhuaib menjawab, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku menasihati engkau dari hal putra engkau Al-Mahdi. Berkata yang menceritakan, maka sampailah berita kepada kami bahwa Ibnu Abi Dhuaib tatkala pergi dari majelis Abi Ja'far Al-Mansur, lalu Sufyan Ats-Tsauri menjumpainya seraya berkata, hei Abu Harits, sesungguhnya mengembirakan aku apa yang telah engkau ucapkan kepada orang yang perkasa itu. Akan tetapi yang tidak baik bagiku ialah perkataanmu kepada putra engkau Al-Mahdi. Ibnu Abi Dhuaib menjawab, diampunkan oleh Allah kiranya engkau, wahai Abdullah, wahai Abu Abdillah. Semua kita Mahdiyun atau berasal dari ayunan. Semua kita berada dalam ayunan. Al-Mahdi artinya ayunan, tempat anak kecil diayunkan oleh ibunya. Dari Al-Uzai, Abu Rahman bin Amr yang mengatakan, Abu Ja'far Al-Mansur, Amirul Mukminin, mengirim utusan kepadaku, meminta aku datang, dan aku waktu itu di tepi pantai Beirut atau negeri Sam, lalu aku datang kepadanya. Tatkala aku sampai kepadanya dan memberi salam dengan penghormatan kepadanya sebagai khalifah, lalu beliau menjawab salamku dan mempersilahkan aku duduk. Kemudian beliau bertanya kepadaku, apakah yang melambatkan engkau datang kepada kami? Hai Auzai, berkata Auzai, aku menjawab, apakah yang engkau maksudkan, wahai Amirul Mukminin? Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, aku mau mengambil dan memetik pengetahuan daripadamu. Al-Uzai meneruskan ceritanya. Lalu aku menjawab, maka perhatikanlah, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak bodoh akan sesuatu yang akan aku katakan kepadamu. Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, bagaimanakah aku bodoh daripadanya? Sedang aku bertanya kepada engkau tentang hal itu, dan mengenai hal itu aku hadapkan diriku kepadamu, dan aku datangkan kamu karenanya. Al-Uzai meneruskan ceritanya. Aku berkata, aku takut bahwa engkau mendengarnya, kemudian tidak mengerjakannya. Al-Uzai berkata, lalu berteriak kepadaku Ar-Rafi, penjaga pintu Abu Ja'far Al-Mansur, dan mengulurkan tangannya ke pedang, lalu ia dibentak oleh Al-Mansur dan berkata, "Ini majelis mencari pahala, bukan majelis menjatuhkan siksaan." Maka baiklah, hatiku kembali dan aku melebar panjangkan berkata-kata. Lalu aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Makhul menceritakan hadis dari Atiyah bin Bisir, di mana Atiyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Manapun hamba yang datang kepadanya, pengajaran dari Allah tentang agamanya, sesungguhnya itu nikmat dari Allah yang dibawa kepadanya. Kalau diterimanya dengan kesyukuran, kalau tidak, maka menjadi hujah atau alasan dari Allah atasnya untuk menambahkan dosanya. Dan Allah menambahkan kemarahan kepadanya.'" Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Atiyah bin Bisr.